diasingkan ayahnya, agar mereka tak lagi saling mencinta. Kasihan guys, bagai orang gila, setiap hari menyebut nama Laila. Laila, oh Laila, di tengah gurun Sahara, mereka berjumpa antara gemuruh badai, hingga akhirnya singkan.